Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa haddathani Abu Bakr ابن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو هيبة حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دري أبو زرعة dari Abu Hurairah bahwasanya pernah ada seorang Arabi, Arabi adalah sukanul badiyah, Arabi yang tinggal di pegunungan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dan dia berkata wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amirtu dakhaltu al-jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan jika aku mengamalkannya aku akan masuk surga. Cita-cita yang sangat mulia, cita-cita yang sangat agung, yaitu ingin masuk surga. Namun dia tahu bahwa segala sesuatu mesti ada sebab. Masuk surga takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu semua ada sebabnya. Sehingga dia bertanya dan meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan di mana kalau aku mengamalkannya sebagai sebab aku bisa masuk surga." Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an, la tusyriku bihi syai'an." Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Wa tuqimus salata al-maktubah, engkau menunaikan salat wajib. Wa tu'addi zakat al-mafruḍah, engkau mengeluarkan zakat yang wajib. Menunjukkan bahwa salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Demikian pula zakat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat yang wajib adalah zakat fitrah, zakat mal. Adapun yang lainnya adalah sedekah atau infak. Wa tasum Ramadan, dan engkau puasa di bulan Ramadan. Qala walladhi nafsi biyadihi. Setelah Arabi mendengarkan keterangan dari Rasulullah, dia pun berkata, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la azidu ala hadha syai'an abada. Aku tidak akan menambahi lebih dari ini sedikit pun. Bukan berarti dia tidak akan melakukan yang sunnah. Dia mengatakan, saya tidak akan menambahi apa yang kau perintahkan, apa yang kau terangkan ini sedikit pun. Ya, ini beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Salat wajib, zakat wajib. Kemudian dia mengatakan, demi Allah atau demi zat yang jiwa ku ada di tangannya, aku tidak akan menambahi apa yang kau terangkan kepadaku ini sedikit pun. Bukan berarti dia tidak akan mau menunaikan ibadah-ibadah sunnah, tetapi maknanya saya tidak akan menambahi ibadah yang wajib selain apa yang kau katakan ini. Salat lima waktu yang wajib, itu yang wajib yang saya lakukan. puasa yang wajib Ramadan itu yang wajib yang saya lakukan. Tidak akan menambahi 6 kali misalnya di dalam sehari semalam. Itu makna kalimat saya tidak akan menambahi sedikit pun. Wala anqusu minhu, dan aku juga tidak akan menguranginya sedikit pun. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Setelah orang ini pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang ingin melihat penghuni surga, seorang penghuni surga yang masih hidup dan masih berjalan, maka silahkan dia melihat orang ini. Rekomendasi dari Rasulullah SAW bahwa dia adalah termasuk ahli jannah, menunjukkan barakallahu fikum bahwa surga diraih bukan karena nasab, bukan karena keturunan, dan bukan karena kedudukan, melainkan karena amal ibadah yang saleh. Arabi, seorang Arab Badui yang tidak berpendidikan, yang kurang pergaulan, tetapi dicap dan dibaikan bergembira oleh Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang ingin melihat penghuni surga yang masih hidup sampai sekarang, yang masih berjalan, maka lihatlah orang ini. Subhanallah. Dan ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa saja yang beliau kabarkan bakal masuk surga, maka tidak akan berubah dalam kehidupannya sampai dia meninggal. Berubah dari kebaikan kepada kejelekan enggak mungkin. Itu sudah sunnatullah. Bahwa siapa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fulan min ahli jannah, fulan termasuk ahli surga, maka dia sampai meninggal tetap tidak akan berubah dari kebaikan kepada kejelekan. Bahkan akan lebih baik. Karena Rasulullah SAW berbicara berdasarkan wahyu dari Allah yang maha tahu isi hati orang yang diberi kabar gembira tersebut, bahwa dia akan terus-terusan dan istiqamah di atas kebenaran. Karamah yang Allah yang berikan kepada seorang Arabi ini, diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga dalam keadaan dia masih hidup. Juga mukjizat bahwa setiap orang yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga di saat dia masih hidup, maka mesti orang tersebut akan lebih baik dan tidak mungkin menyebabkan dia kufur. Dalam artian pasrah. Oh, Rasulullah sudah mengabarkan bahwa saya adalah ahli jannah. Apa perlunya saya beramal? Saya tinggal menunggu, tinggal menanti kematian, mati langsung masuk surga. Toh kalau sudah mati, Rasulullah sudah mengatakan saya masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan wahyu dari Allah. Rasulullah tahu bahwa orang ini ketika diberi kabar gembira yang seperti ini, dia akan lebih semangat beramal saleh, dia akan lebih semangat beribadah, karena dia tahu bahwa surga tidak akan mungkin dicapai begitu saja tanpa ada perjuangan dan tanpa ada amal ibadah. Qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraybah wa lahu li Abi Quraybah قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال أبو هريرة قال إني جابر Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam An-Nu'man ibn Qawqal. Faqala ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitu al-maktuba wa harramtu al-haram wa ahlaltu al-halal, adkhulu al-jannah? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am. Kata Jabir bin Abdullah, pernah Nu'man ibn Qawqal, Nu'man ibn Qawqal yang masyhur, yang mungkin sudah sering kita dengar, sahabat Rasulullah An-Nu'man ibn Bashir. Ini ada satu lagi Nu'man, Nu'man ibn Qawqal. Pernah Nu'man ibn Qawqal datang kepada Rasulullah dan dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya aku sholat wajib 5 waktu sehari semalam dan aku mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal, yakni i'taqadtu tahrimahu wajtanabtu wa'taqadtu tahlilahu wa'atiyahu, yakni aku meyakini keharaman yang engkau haramkan dan aku menjauhinya, dan aku meyakini kehalalan yang engkau halalkan dan itu yang saya cari, apakah aku akan masuk surga? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Lihat pertanyaan-pertanyaan para sahabat begitu ringkas, praktis, namun semuanya adalah mengarah kepada surga. Dan ini adalah termasuk salah satu keutamaan umat zaman dahulu dibanding umat zaman sekarang. Umat zaman dahulu, barakallahu fikum, sedikit bicara banyak beramal. Kalau umat zaman sekarang, barakallahu fikum, banyak bicara sedikit beramal. Bicara mungkin di internet nomor satu mungkin kalau masalah bicara, apalagi kalau sudah masalah fitnah, membicarakan tentang seseorang yang menurut dia menjarah atau mentahdir, mungkin bahasa kasarnya sampai berbusa mulutnya, dengan semangat yang berapi-api mungkin sampai keluar asap. Tetapi kalau berbicara amal, sholat malamnya, bacaan Qur'annya, zikir pagi dan sorenya, pakaiannya, bahkan penampilannya, bahkan di dalam rumah, bahkan kadang-kadang bapak dan ibunya sendiri menjerit dari akhlak dia yang jelek, yang buruk. Kadang-kadang ayah dan ibunya sendiri menjerit karena perilaku dia, karena akhlak dia yang buruk, yang jelek. Tetapi kalau berbicara nomor satu. Kadang-kadang tetangga kiri kanan nak melihat kelakuan dia, mual melihat tingkah laku dia. Sementara di internet kalau dibaca tulisan-tulisan, seakan-akan dialah nomor satu. Pertanyaan-pertanyaannya, semangat taklimnya, memang begitulah. Kalau umat zaman dahulu sedikit berbicara dan banyak beramal. Kata Ibnu Mas'ud, kami tidak pernah menghafal 10 ayat Al-Quran kecuali kami memahami maknanya dan mengamalkannya terlebih dahulu, baru pindah kepada ayat yang berikutnya. Ini di antara keutamaan yang mereka miliki. Sedikit bertanya, sedikit bicara, tetapi barakallahu fikum, banyak beramal. Malam hari mereka ruhban, ibarat pendeta yang beribadah, sibuk dengan ibadah, fursanun nahar. Siang hari mereka ibarat penunggang kuda yang siap menyerang lawan. Begitulah keadaan para salaful ummah. Pertanyaan mereka sangat sederhana. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, kalau saya sudah menunaikan sholat 5 waktu, dan saya menghalalkan yang halal, meyakini kehalalan yang halal, dan meyakini keharaman yang haram, dan saya jauhkan diri darinya ya Rasulullah, apakah dengan itu saya akan masuk surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, engkau akan masuk surga. Tentu dengan yang lain-lainnya, salat lima waktu, puasa, zakat, haji kalau dia mampu. قال حدثني حجاج بن شاهر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا قال وحدثني سلمة بن شهيب حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم di sini tidak disebutkan namanya, bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, namun dalam ayat yang sebelumnya disebutkan bahwa dia adalah Nu'man ibn Qawqal. Wahai Rasulullah, ara'aita idza sallaitu shalawatil maktubat. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku telah menunaikan salat-salat wajib? Wa shumtu Ramadan dan puasa Ramadan. Wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram. Dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Wa lam azid ala dhalika shay'an a'adkhulul jannah. Dan aku tidak lebih dari ini ya Rasulullah. Apakah dengan itu saya dapat masuk surga? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya. Qala wallahi la azidu ala dhalika shay'an. Orang ini kemudian berkata, demi Allah, saya tidak akan menambah atas apa yang dibimbingkan, apa yang diterangkan oleh Rasulullah ini sedikit pun. Mereka bertanya untuk beramal. Begitu mereka mendapatkan jawaban, mereka mengatakan, demi Allah saya tidak akan menambahi, demi Allah saya akan amalkan. Sehingga mereka langsung dicap oleh Rasulullah, dia akan masuk surga kalau dia benar. Ini juga diantara perbedaan barakallahu fikum generasi terbaik di umat ini dengan generasi zaman sekarang. Mereka bertanya benar-benar menginginkan ilmu dan menginginkan amal. Di zaman sekarang kadang-kadang orang bertanya bukan menginginkan ilmu dan menginginkan amal, melainkan untuk menyinggung temannya kadang. Bertanya padahal dia sudah tahu jawabannya, cuma sengaja. Ada salah seorang di dalam majelis yang baru hadir, perlu kita singgung, perlu kita pancing ustaznya dengan pertanyaan supaya dia jawab, supaya orang itu dia mendengarkan, karena saya tahu dia itu demikian dan demikian. Bertanya bukan lillahi ta'ala, tetapi untuk menyinggung. Sehingga ketika keluar jawaban, bukannya barakallahu fikum membawa rahmah, justru membawa azab. Ketika keluar jawaban barakallahu fikum dan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia tidak akan puas. Apalagi kalau bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Karena memang keikhlasan dia di dalam bertanya yang jauh. Ternyata dia bertanya bukan membutuhkan ilmu, bukan membutuhkan jawaban, tetapi sekedar ingin menyinggung teman dia yang baru datang, ingin sekedar memancing, ingin sekedar tahu barakallahu fikum kemana arahnya, sehingga barakallahu fikum menimbulkan fitnah. Rasulullah sudah mengatakan, afattan anta ya Mu'ad, apakah engkau mau menjadi membuka pintu fitnah wahai Mu'ad. Sehingga barakallahu fikum sebagai da'i ila Allah, ustaz, kiai, penceramah, istirahat ya, enggak boleh setiap pertanyaan dijawab ini adalah amanah, ini adalah tanggung jawab, saya harus sampaikan kebenaran, ini jahil. Ekstra jahil. Kadang-kadang masalah sudah menyebar, sudah ketahuan bahwa demikian dan demikian fatwa ulama, tapi masih aja ditanyakan terus-menerus. Sampai sudah bertahun-tahun itu-itu aja pertanyaannya. Telepon masih aja dijawab. Masih aja dijawab, dia gak sadar bahwa dia dipermainkan oleh syaitan. Menurut dia jawaban saya rasanya ilmiah sekali. Fatwa syekh fulan, masih aja kalian. Padahal dia gak sadar bahwa dia dipermainkan oleh syaitan. Ini barakallahu fikum. Lihat bagaimana etika para sahabat Rasulullah di dalam bertanya. Mereka bertanya untuk beramal, bukan bertanya untuk menyindir atau menyinggung siapapun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang istiqamah di atas kebenaran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk ahli jannah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afaq wa al-ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته